Wallahu ma'an. Baik, masih acar al-ma'asi. Qala rahimahullah ta'ala wa minha min hadhihi al-athar anna al-ma'asi tuhinu al-qalba wal-badan amma wahnuha lil-qalbi fa'amrun zahir بل لا تزال تهينه على حتى تزيل حياته بالكلية bahwa kemaksiatan itu mampu membuat hati itu menjadi lemah, fisik pun menjadi lemah. Amma wahnuha lil qalbi fa amrun zahir. Kelemahan hati akibat maksiat itu adalah perkara yang jelas. Balla tazalu tuhinuhu hatta tuzila hayatahu bil kulliyah. Bahkan kelemahan tersebut, yakni maksiat itu, terus membuat hati itu menjadi lemah sampai betul-betul menghilangkan kehidupannya secara total. Membuat hati itu sampai akhirnya hati itu mati. Sampai akhirnya hati itu mati. Berkurang rasa hayatnya. Malu semakin menipis. Itu sudah tanda hati itu berangsur-angsur lemah. Cenderung kepada kejelekan, keburukan. Hal-hal yang menyalahi aturan Allah itu sudah menunjukkan kelemahannya. Malas bersegera kepada ketaatan. Ini juga tanda-tanda kelemahan hati itu sudah jadi lemah. Ini semakin tumpul, tidak lagi peka, tanggap dengan perasaan orang lain, keadaan orang lain. Wa amma wahnuha lil badan fa innal mu'min quwwatuhu min qalbi. Adapun kelemahannya ini terhadap badan, maksiat itu melemahkan badan, maka sesungguhnya kata beliau, kekuatan sejati seorang mukmin itu berada di hatinya, bersumber dari hatinya. Sebagaimana hadis Nu'man bin Bashir muttafaqun alaihi ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau dia baik, maka anggota tubuh pun baik. Kalau dia kuat, anggota tubuh pun kuat. Wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanuhu. Semakin kuat hatinya, semakin kuat pula badannya. Ini logikanya. Kita tidak bisa membandingkan dengan keadaan kita. Kita logikanya, kita lihat dengan sirah para sahabat. Itu logikanya. Jadi bisa kita melihat kenyataannya, oh seperti itu. Ada yang mereka itu mungkin tidak dikenal, kurus, mungkin sakit. Tapi subhanallah, ketika peperangan berbunyi, gendang benderang peperangan berbunyi, dia sudah tampil. Nah, menghadapi ratusan, puluhan ataupun ribuan musuh. Nah, kalau kita lihat lagi misalnya Ikrimah bin Abi Jahal, itu hampir seluruh tubuhnya dari atas ke bawah itu sudah tidak ada sisa kecuali kena sabetan pedang, tombak, panah, tidak lagi yang tersisa. Ya, gugur dalam keadaan tidak ada lagi tempat yang mungkin tersisa. Saking banyaknya. Nah, ini mereka punya kemampuan seperti itu. Qala wa ammal fajir. Adapun orang yang fajir, fa innahu wa in kana qawiyal badan. Walaupun kuat fisiknya, tubuhnya, fa huwa adhafu syai'in 'indal hajah. Maka kekuatan itu menjadi paling lemah di saat dibutuhkan. fisiknya yang tadinya kekar, yang kuat itu justru ketika saat-saat dibutuhkan itu menjadi sangat lemah. Fatakhunahu quwwatuhu inda ahwaji ma yakunu ila nafsihi. Kekuatan itu mengkhianati dia ketika jiwanya, ketika dirinya itu membutuhkan kekuatan tersebut. Fata'ammal quwwata abdani Faris wa Rum. Kamu perhatikan, kamu renungkan kekuatan tubuh orang-orang Persia, orang-orang Iran ketika itu, orang-orang Persia dan orang-orang Romawi, orang-orang Eropa. Bandingkan kekuatannya dengan kaum muslimin. Kaifa khanathum? Bagaimana kekuatan itu mengkhianati mereka? Ahwaj makanu ilaiha. Ahwaj makanu ilaiha. Di saat-saat mereka sangat membutuhkan kekuatan tersebut. Dalam peperangan, dalam perang Yarmuk. Nah, mereka hancur. Dalam perang Qadisiya, Persia hancur, rata dengan orang-orang yang enggak dikenal. Dengan orang-orang yang tidak terkenal di zaman itu. Bukan orang-orang yang diperhitungkan dalam dunia. Kalau sekarang mungkin persenjataan Indonesia termasuk yang ditakuti di dunia. Persenjataan. Dahulu enggak ada. Orang Arab itu bahkan diincar, dilirik pun tidak. Kenapa? Terlalu jauh lingkungannya, kemudian tempatnya terpencil dalam pedalaman padang pasir, ya susah untuk menjangkaunya. Jadi tidak ada keinginan mereka, negara-negara ketika itu, untuk menjajah, untuk masuk. Apa mau dapat di sana, di tanah Arab? Ya, mereka yang keluar, orang-orang Quraisy, orang-orang Hijaz, orang-orang Yaman, mereka yang keluar ke Syam, ke Irak, ke Ethiopia, ke Mesir, membawa barang pulang. Nah, di situ mereka dikenal, enggak lebih, enggak dianggap. Sebelum Islam, tapi setelah mereka menerima Islam, dua negara adik, boleh dikatakan negara adik kuasa, superpower ketika itu, hancur di tangan orang-orang yang tidak diperhitungkan ini. Itulah yang membuat dendam mereka sampai saat ini. Jengkelnya, dendamnya orang-orang Persia dan Romawi kepada orang Arab, terutama kaum muslimin lebih, secara umum, itu karena ini. Di saat mereka tidak perhitungkan, ternyata orang-orang yang dianggap badu, terbelakang, ini ternyata bisa meruntuhkan kesombongan mereka. Sampai raja mereka, orang Persia ini, tidak punya tempat tinggal. Matinya tidak di sananya, keliling cari pengikut lagi, untuk cari kekuatan. Mati di, terlantar. Mati terlantar. Qala. Fata'ammal quwwata abdani Faris wa Rum. Bayangkan kekuatan orang-orang Persia dan Romawi, kaifa khanathum ahwaja makanu ilaih. Di mana kekuatan tersebut ternyata mengkhianati mereka di saat-saat dibutuhkan. Wa qaharahum ahlul imani bi quwwati abdanihim wa qulubihim. Dan bagaimana orang-orang ahlul iman mengalahkan mereka dengan kekuatan fisik dan hati mereka. Awal tadi disebutkan oleh beliau, kekuatan seorang mukmin itu di dalam hatinya. Itu berasal dari hatinya. Kalau hati itu kuat bersama Allah, maka tidak ada yang dia takuti. Selain Allah. Kata ada dalam riwayat apa? Dalam kalimat yang lain disebutkan oleh para ulama, kalau hati itu sudah hanya takut kepada Allah, maka Allah jadikan makhluk lainnya takut kepada dia. Kalau hati itu takut kepada Allah, makhluk yang lain Allah jadikan takut kepada dia. Tapi kalau sudah hati itu tidak takut kepada Allah, dia yang jadi takut kepada bayangannya sendiri. Dia dibikin takut oleh bayangan sendiri. Kalau sudah tidak terisi takut kepada Allah. Dan itu salah satu di antara inti kekuatan seorang mukmin, takutnya kepada Allah. Qala rahimahullah wa minha, dan termasuk asar dari kemaksiatan ini juga, adalah firmanut ta'ah, terhalangnya dia dari ketaatan. Berat untuk melakukan ketaatan, malas untuk melakukan ketaatan. Sebut, ya, bayangkan semua ketaatan, semua yang diridhai dan dicintai oleh Allah, baik itu aqwal, baik itu af'al, zahiran wa batinan, lahir dan batin, terhalang dia. Mulai dari yang wajib, yang sunnah, sunnah mu'akkadah, sunnah rawatib, ataupun sunnah yang biasa, mutlak. Berat dia untuk melakukannya. Kalau hati itu terisi dengan maksiat. Kalaupun dia bangkit untuk sholat, qamu kusala. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Berat, malas. Dan kalau sudah sholat, nah, jangan ditanya. Ya, seperti ayam makan jagung. Nah, ini mereka. Qala falau lam yakun lidzanbi 'uqubatun illa an yasudda 'an ta'atin takunu badalahu wa yaqta'a tariqa ta'atin ukhra fa yanqati 'alaihi bidzanbi tariqun thalithah. Benar. Iya. Yeah. Kalau tidak ada bagi dosa itu hukuman kecuali yaitu menghalangi dia dari ketaatan yang sebanding dengan yang dia tinggalkan, dan menghalangi dia dari jalan ketaatan yang berikutnya, akhirnya menghalangi dia, dosa itu menghalangi dia jalan yang berikutnya, terhalang lagi gara-gara dosa tadi jalan kebaikan berikutnya. Summa rabi'a wa halum majarra. Kemudian yang keempat dan seterusnya. Fayangkati alaihi bidzanbi ta'atun katsira. Terhalang, terhenti, terputus pada dia enamkan akibat dosa itu ketaatan yang sangat banyak. Malas berzikir. Nah. Malas yang lebih enam, mulai dari yang ringan sampai yang lebih berat lagi. Yang dari yang ringan mungkin istighfar, sekedar baca bismillah, mau makan, mau apa, ya. Kul wahidatin minha khairun lahu minad dunya wa ma alaiha. Padahal satu saja dari ketaatan itu lebih baik bagi dia daripada dunia dan seisinya. Wa hadza karajulin akala aklatan aujabat lahum mirdatan tawilatan mana'athu min iddati akalatin atyaba minha wallahu musta'an. Ini seperti orang yang makan, ya, makan satu makanan yang menyebabkan dia jatuh sakit yang akhirnya, nah, menghalangi dia, sakitnya panjang lama, yang menghalangi dia dari makanan yang lezat. Gara-gara satu makan, misalnya gara-gara salah makan, kena diare. Apa yang bisa dimakannya lagi? Nah, terus ke belakang, gak ada yang bisa masuk. Mau makan ini gak enak, itu gak enak. Kalau misalnya bagi mereka yang mungkin rentan dengan es, akhirnya apa? Pilek, gak bisa, demam. Akhirnya, karena satu makanan. Nah, seperti itu juga. Terhalangnya orang itu dari ketaatan. Satu yang dia lakukan, tapi kemudian membuat hati itu lemas, malas, lamban. Nah. Baik, qala wa minha anna al-ma'asi tuqassiru al-umra. Kemaksiatan-kemaksiatan itu menyebabkan umur itu menjadi pendek. Waktu itu terasa enggak berharga. Wa tamhaqu barakatahu. Kemaksiatan itu menghilangkan berkah waktu, berkah umur. Wala budda, dan itu mesti. Fa innal birra kama yazidu fil umri. Karena sesungguhnya albir, ketakwaan, sebagaimana dia menambah kebaikan, menambah umur. Fal fujuru yuqassirul umur. Maka, nah, kejahatan-kejahatan, kefajiran-kefajiran itu memperpendek umur. Waqad ikhtalafa an-nasu fi hadzal mawdhi'. Ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Faqalat ta'ifah, ada yang berkata, nuqsanu umrin al-afi huwa dhahabu barakati umrihi wa mahqihi wa mahqiha wa mahquha 'alaihi. Artinya, kata beliau, kata mereka, satu kelompok mengatakan kurangnya umur orang yang bermaksiat itu, itu hilangnya berkah kebaikan dari umurnya. Terhapus berkah itu dari dia, dari umurnya, dari dirinya. Wa hadza haqqun. Dan ini benar. Wa huwa ba'du ta'thiril ma'asi, dan itu baru sebagian dari pengaruh dosa. Umur, waktu itu, bayangkan, nah, sejak misalnya kita balik sampai sekarang, ya, kemaksiatan yang kita lakukan itu kan, nah, membuang waktu-waktu kita sia-sia, habis dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Nah, itu yang terjadi. Wa qala ta'ifah, satu kelompok yang lain mengatakan, bal tuntisuhu, tanqusuhu haqiqatan. Ada lagi yang berpendapat, ya secara hakiki begitu. Umurnya jadi berkurang. Dari 100 jadi 90 misalnya. Kama tungkisu rizq, sebagaimana tungkisu ar-rizq, sebagaimana berkurangnya rezeki. Faja'alallahu subhanahu lil barakati fi rizqi asbaban katsira. Tukatsiruhu wa taziduhu. Walil barakati fil umri asbaban tukatsiruhu wa taziduhu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan ini berkah rezeki ini punya sebab yang banyak yang bisa menambahnya. Sebagaimana berkah umur itu juga punya sebab yang banyak. Menyambung silaturahmi, ya, kepertahankan itu menambah, nah, menambah rezeki, menambah umur. Qalu la tumna wa la tumna ziyadatul umri bi asbabin kama yunqasu bi asbab. Enggak masalah. Ya, bahwa umur itu bisa jadi bertambahnya umur itu dengan beberapa sebab, sebagaimana juga bisa berkurang karena beberapa sebab. Fal arzaqu funan wal ajal was sa'adatu was syaqawa was sihhatu wal marad wal ghina wal faqr wa in kanat bi qada'ir rabbi fa huwa yaqdi ma yasha'u bi asbabin ja'alaha mujibatan li musabbabatiha muqtadiyatan laha. Nah, rezeki, ajal, kebahagiaan dan kesengsaraan, sehat dan sakit, kaya dan miskin, meskipun itu dengan qada dan qadar dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah menetapkan apa yang dia kehendaki dengan sebab, ya. Allah mengendaki sesuatu itu dengan, artinya juga dengan sebabnya. Allah mengendaki sebabnya, dan Allah jadikan itu mujibatan li musabab di hati, yakni sebab tersebut menimbulkan akibat, ya, menjadi konsekuensi dari sebab tersebut. Allah jadikan berkurang umurnya, ya, karena sebab ini. Allah jadikan berkurang rezekinya karena sebab tersebut. Bertambahnya rezekinya karena sebab tersebut. Nah, bertambahnya umurnya karena sebab tersebut. Ini semua ditakdirkan oleh Allah. Dia melakukan sebab itu kemudian menyebabkan usianya bertambah. Dia ditakdirkan oleh Allah menjalankan sebab tersebut sehingga umurnya bertambah. Nah, sebagaimana juga sebaliknya, Allah takdirkan dia melakukan sebab, yaitu kemaksiatan, sehingga mengurangi umurnya, mengurangi rezekinya. Nah, qala wa qala ta'ifatun ukhra, ada kelompok lain yang berkata, ta'thirul ma'asi fi mahkil umri innama huwa bi anna haqiqatal hayati hiya hayatul qulub, hayatul qalb. Ada lagi yang berpendapat bahwa pengaruh maksiat sehingga yang menyebabkan berkurangnya atau hilangnya umur, terhapusnya umur, itu karena hakikat hidup itu sesungguhnya adalah hidupnya hati. Walihada ja'alallahu subhanahu al-kafira mayyitan ghaira hayyin. Oleh karena itulah Allah menyatakan bahwa orang-orang yang kafir itu mati, tidak hidup. Kama qala ta'ala, amwatun ghairu ahya. Mereka itu mati, tidak hidup. Fal hayatu fil haqiqah hayatul qalb. Jadi hidup yang sesungguhnya, hidup yang sejati itu adalah hidupnya hati. Wa umrul insan muddatu hayatihi. Sedangkan umur manusia adalah lamanya dia, lamanya kehidupan dia. Falaisa umruhu illa awqat hayatihi billah. Dan umur itu, yang namanya umur seseorang itu adalah lamanya dia hidup bersama Allah. Ini waktu dia hidup dengan Allah. Nah, fatilka sa'atu umrihi. Itulah saat-saat umurnya. Ini saat dia saat-saat setingkat apapun dia dalam keadaan dia taat kepada Allah, ikhlas kepada Allah, itulah kehidupan dia yang sesungguhnya. Fal birru wa taqwa wa ta'atu tazidu fi hadhihi al-awqat allati hiya haqiqatu umrihi wa la umra lahu siwaha. Nah, ini bir, kebaikan-kebaikan dan ketakwaan-ketakwaan serta ketaatan itu bertambah di waktu-waktu yang ini merupakan kehakikat usianya yang tidak ada lagi umur bagi dia selain itu. Yani selain ke dia dengan ketaatan tersebut. Fabil jumlah. Secara umum, fal 'abdu idza a'rada 'anillahi washtaghala bil ma'asi. Ketika seorang hamba sibuk dengan arti berpaling dengan kemaksiatan, lupa berpaling dari Allah, da'at 'alaihi ayyamu hayatihi al-haqiqiyyah. Nah, hilanglah hari-hari hidupnya yang hakiki. Allati yajidu ghibban idha'atiha yaum nab. Yauma yaqul ya laitani qaddamtu li hayati. Yang artinya dia dapatkan temuan dari kesia-siaan itu tadi. Dia perasaan artinya penyesalan. Dia menyia-nyiakan waktu tadi. Menyia-nyiakan umurnya tadi. Ketika dia mengatakan nanti, ya laitani qaddamtu li hayati, wahai seandainya aku mengaturkan, mengedepankan, melakukan sesuatu untuk hidupku. Nah, itu baru penyesalan yang tiada artinya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Tidak ada lagi artinya ketika dia sudah melihat ada melihat maut. Nah, kalau falah yahlu, maka tidak ada yang ini lepas. Imma an yakuna lahu ma'adzalika tatallu'un ila masalihi dunyawiyah wal ukhrawiyah aula. Nah, jadi ke dalam kehidupannya itu ada dua hal yang dia lakukan. Imma dia memerhatikan, melihat-lihat, tatallu' kepada maslahat-maslahat dia yang sifatnya duniawi atau ukhrawi. Jadi dia mengisi kehidupan tersebut. Apa yang dia lakukan? Untuk dunia dan akhiratnya, atau untuk dunianya saja, atau untuk akhiratnya? Fa in lam yakun lahu tatallu'un fi ila dhalik. Kalau dia tidak memperhatikan itu semua, faqad dha'a 'alaihi umruhu kulluh. Berarti hilang umurnya semuanya. Artinya enggak punya pikiran dia, enggak punya artinya apa upaya untuk apa yang akan saya lakukan, untuk cari makan tidak, zikir tidak. Ini maksudnya. Jadi hilang umurnya semua, enggak ada hatinya, hidupnya. Diisi dengan apa? Taat tidak, zikir tidak, baca Quran tidak, sholat tidak. Terus untuk cari makan juga enggak. Ya apa artinya? Wadahabat hayatuhu batilan. Hilang hidupnya sia-sia. Waktu hidupnya hilang, percuma. Wa inkana lahu tatallu'un ila dhalika talat alaihi tariq bisababil awair. Nah, kalau dia punya perhatian kepada masalah tersebut untuk maslahat dia, panjang jalannya yang dirasakannya karena adanya berbagai rintangan-rintangan. Hatta untuk dunia pasti ada gangguan. Ada persaingan atau mungkin dia lupa akhirnya kesempatan emas untuk bisnis disambar orang lain. Banyak penghalang. Apalagi juga dalam urusan akhirat. Wa ta'assarat 'alaihi asbabul khair bihasbi istighalihi bi'abdadiha. Semakin sulit bagi dia menempuh sebab-sebab kebaikan karena ini sesuai dengan kesibukannya dengan hal-hal yang menjadi lawan kebaikan tersebut. Yang menjadi lawan kebaikan kebaikan tersebut. Wadzalika nuqsanun haqiqiyyun min umri. Itulah kekurangan umur yang hakiki yang dirasakan oleh pelaku maksiat. Wasirul masalah, intinya rahasianya adalah anna umral insani muddatu hayati wala hayata lahu illa bi iqbalihi ala rabbih. Ini intinya. Nah, bahwa umur seseorang adalah lamanya dia hidup dan tidak ada kehidupan bagi dia kecuali dia menghadap kepada Rabb-nya, kepada Allah. Wa tana'um bi hubbihi wa dzikri, berlezat-lezat merasakan nikmat senang mencintai Allah dan ingat kepada Allah. Wa ithari mardatihi, dan menendahulukan keridhaan Allah. Inilah hidupnya yang hakiki. Nah, ini yang dari sinilah mereka mengatakan bahwa di dunia ini ada surga yang apabila seorang itu mampu memasuki surga ini, dia akan masuk ke dalam surga di akhirat. Sama seperti dia. Nah, surga di akhirat. Apa surga tersebut? Nikmatnya dekat kepada Allah. Nikmatnya merasakan ma'rifat kepada Allah, kenal Allah, taat kepada Allah. Nah, ini dikatakan oleh Syekhul Islam juga. Surga aku di dadaku, kemanapun aku pergi dia bersamaku. Tidak ada yang membuat dia ganjalan, diusir oleh musuh-musuhnya, oleh penguasa, ya. Nah, karena hasutan dari lawan-lawannya, tidak membuat dia risau. Nah, qala wa minha, buah kemaksiatan berikutnya, akibat dari kemaksiatan yang satu, tawalud al-ma'asi, melahirkan maksiat yang berikutnya. Satu kejahatan itu melahirkan maksiat yang berikutnya. Nah, ya, ada dusta. Nah, kalau sudah dusta ini yang lebih berat. Kamu berbuat ini tadi? Enggak. Padahal dia sudah berbuat. Nanti akan berlanjut terus. Sebagaimana kata Rasulullah, iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Dusta itu akan selalu membawa kepada kefajiran. Wal fujur yahdi ilal nar. Dan fujur, kejahatan-kejahatan itu akan membawa kepada neraka. Terus. Nah. Qala wa minha anna al-ma'asi tazra'u amsalaha. Bahwa kemaksiatan itu menanam yang semisal dengan dia. Wa tulidu ba'daha ba'dan, ba'daha ba'dan. Kemaksiatan itu akan melahirkan satu sama lain, melahirkan kemaksiatan berikutnya. Hatta ya'izza 'alal 'abdi mufaraqatuha, sampai akhirnya apa? Berat untuk dia meninggalkan maksiat tersebut. Illa man rahimah rabbuh, tentu. Memang. Nah, kecuali kalau dirahmati oleh Allah, betul-betul dia mampu untuk mencabut maksiat itu sampai ke akar-akarnya. Itu memang rahmat dari Allah. Dan luar biasa kalau ada yang ya, yang seperti itu betul-betul lepas. Dan ini dengan taubatan nasuha. Nah, punya azimah qawiyah, yakni punya dia punya kekuatan, kemauan kuat untuk melepaskan diri, berhenti dari maksiat tersebut. Qala wal khuruj minha, dan membuat dia sulit untuk keluar dari kemaksiatan tersebut. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana kata sebagian salaf, inna min uqubati sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Sungguh di antara hukuman kemaksiatan kejelekan itu adalah kejelekan lagi setelahnya. Wa inna ma min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Nah, di antara kenyini pahala kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Kebaikan berikutnya. Nah, dia dibimbing. Masing-masing ketaatan itu, kebaikan itu akan minta, saya juga dikerjakanlah. Ya, terus akan demikian. Nah, فالعبد اذا عمل حسنه قالت اخرى الى جنبها. Ketika seorang itu mengerjakan satu kebaikan, maka kebaikan yang lainnya akan berkata kepada sisinya, i'malni aidan, saya juga, kerjakanlah saya. Fa idza amila qalat ats-tsalitsah, ketika dia mengerjakan kebaikan tersebut, yang ketiga akan berkata kadzalik, saya juga. Wa anna wa halum majra, dan seterusnya. Fadha'afa ar-ribhu. Fatada'afu ar-ribhu. Bertambah, berlipat ganda keuntungannya. Wa tazayyadatil hasanat, dan kebaikan itu pun bertambah lama, bertambah banyak. Nah. Ini orang yang muwaffaq. Nah, orang yang muwaffaq. Ketika dia mendapatkan kebaikan tersebut, dia lakukan karena Allah dan itu akan menghasilkan kebaikan berikutnya. Wujud dari apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, Allah tidaklah Allah menerima itu kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Dari orang yang bertakwa. Nah, dibimbing dia. Qala wa kadzalika kanat as-sayyi'atu aidan, demikian pula seperti itu pula kejahatan-kejahatan. Hatta tasira ta'atu wal ma'asi hay'atin rasikhatan, sampai akhirnya ketaatan dan kemaksiatan itu menjadi hay'atin rasikhah, sudah menjadi tabiat. Enggak usah digoda, dia sudah langsung melakukan kemaksiatan. Sebagaimana ketaatan itu enggak usah dia pun sudah terpanggil, terjaga dia nampak ada waktu. Sebentar lagi sholat, dia sudah bersiap. Ribat. Dia sudah siap ribat. Menunggu sholat, ke sholat berikutnya, zalikumur ribat, kata Rasulullah. Itu termasuk ribat. Dia akan senantiasa seperti itu, ketaatan sana. Ya, menjaga. Nah, kalau dia seperti itu, mudah dalam urusan yang lain. Kalau sudah terpelihara sholatnya, yang lain-lainnya itu pun mudah. Nah, dalam pelajaran, dalam durus, ya. Nah, di rumah, di jalan, itu sudah terbentuk. Nah, ketika sudah menjadi hay'atin rasikhah. Jadi tidak diingatkan oleh orang lain dia. Dia diingatkan oleh dirinya sendiri. Kalau salah ataupun kalau baik. Nah, walau sifatin lazimah, dan menjadi sifat yang melekat. Wa malakatin sabitah, dan kemalakah, kemampuan yang sabit untuk melakukan kebaikan ataupun kejelekan tersebut. Nah, sebagaimana dilihat dulu. Nah, di luar ini banyak orang yang ini, bagaimana mereka itu, nah, karena terbiasa melakukan kejelekan, menjadi hatta dihalangi, sekalipun dihalangi, dia mampu untuk melakukannya, untuk mencari hilang, mencari cara. Nah, dihalangi seperti ini. Kalau misalnya, naudzubillah ya, maling misalnya. Hatta sudah digembok besi luar biasa, masya Allah, bisa juga kebobolan. Nah, ya, sudah pakai password misalnya, elektronik, juga bisa kebobolan. Ya, nah. Dan sudah menjadi malakah yang sabitah. Na'udzubillah. Falau atalal muhsin at-ta'at ladaqat alaihi nafsuh. Kalau seorang yang muhsin, orang yang terbiasa dia itu melakukan kebaikan-kebaikan, dia melepaskan ketaatan, maka daqat alaihi nafsuh, jiwanya merasa susah. Kalau orang baik, terbiasa dengan kebaikan, itu hatta meninggalkan satu sunnah saja, itu jiwanya terasa tertekan, merasa ganjalan, ini ada sesuatu yang kurang, apa yang belum saya lakukan. Hatta misalnya ketiduran sholat, itu gak tenang, jadi kok kayaknya kayak ada yang belum sholat. Entah, walaupun itu sholat sunnah. Mau contoh gambaran, lihat bagaimana Rasulullah SAW, kurang apa bersihnya beliau, sucinya beliau. Sholat yang 4 rakaat, 2 rakaat beliau lakukan, keluar ke masjid dalam keadaan, subhanallah, enggak tenang. Ada sesuatu yang, nah, para sahabat enggak berani, merasa khawatir, jangan-jangan ini wahyu. Enggak ada yang berani bicara kecuali Dzul Yadain. Ya Rasulullah, engkau ringkas sholat ya Rasulullah, atau engkau lupa? Enggak, saya enggak ringkas, saya enggak lupa. Enggak ya Rasulullah, engkau lupa ya Rasulullah. Kaget Rasulullah, baru tahu. Ditanya kepada yang lain, benar kata Dzul Yadain, benar ya Rasulullah. Terasa tidak ya? Enak. Nah, ini kalau seorang muhsin yang ingin meninggalkan satu ketaatan, jiwanya akan merasa sesak. Wadatat alaihil ardu bima rahubat, dan jiwanya pun apa, bumi pun yang tadinya luas itu terasa sempit. Nah, jadi kembali kepada yang lalu, wahsyah kesepian, terasing akan menimpa dia. Wa ahassa min nafsihi bi annahu kal khut idza faraqa al ma, dia seperti ikan yang lepas dari air. Hatta yu'awidaha fasab, fataskunu nafsuhu wa taqarra 'ainuhu. Ya, dia baru tenang, jiwanya baru tenang sampai dia kembali ke air, air tersebut. Ini kalau sudah, nah, ya ini ketaatan ataupun dua hal ini sama saja. Ketika orang yang jelek naudzubillah itu melakukan ketaatan itu menjadi berat bagi dia. Sekali saja dia meninggalkan kejelekan itu tidak tenang, tidak nyaman. Sebagaimana orang yang muhsin ini. Nah, walau asalal mujrimul ma'siyata wa aqbala 'ala at-ta'at la daqat 'ala nafsihi wa daqa sadruhu. Nah, gambaran saja mungkin selalu sering kita dengar orang yang terkenal bakhil misalnya jadi dermawan, kira-kira apa dia? Ya, wah, itu susah sekali dia mau untuk mas. Atau walaupun dirayu-rayu atau bahkan mungkin diejek misalnya. Ya. Nah, kalau tidak kena ejekan orang barangkali sadis mungkin caciannya atau celaannya, itu dia tidak akan tetap tidak akan bersarafah. Ini, nah, ya, jiwanya terasa sempit, dadanya pun tertekan. Wa'ayat alaihi madahibu. Jadi susah untuk beranjak kemana-mana, mau pergi berjalan kemana-mana. Hatta yu'awidah, sampai dia membiasakannya kembali. Akhirnya, nah, terbiasa kembali dengan maksiat tersebut. Hatta inna katsiran minal fusaq la yuwaqi'ul ma'siyata min ghairi ladatin yajidwa. Bahkan banyak orang yang berbuat maksiat itu bukan karena kelezatan maksiat itu, tapi karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa melakukan nah, kemaksiatan. Lain loh dengan orang yang taat, orang yang berbuat baik, ya, orang yang muslim, semakin dia melakukan ketaatan itu semakin kurang. Semakin dia merasa bahwa ini kurang yang dia lakukan, kurang sempurna, belum apa-apa ini belum apa-apa, belum ada nilainya. Ini yang dirasakan orang yang berbuat ihsan. Tapi kalau orang yang berbuat jelek, nah, sekali dia meninggalkan maksiat berat. Nah, bahkan ketika mereka sudah menjadi kebiasaan, sudah mendarah daging maksiat itu, nah, dia melakukannya bukan lagi karena keledatan maksiat tersebut. Kalau pertama mungkin berbuat mencuri, merampok, membunuh ataupun melakukan perbuatan keji lainnya, ya, khamr, narkoba ataupun yang lainnya, itu nah, ledat. Ada semacam juga tantangan. Kenapa? Sembunyi-sembunyi melakukannya, takut ketahuan, asik gitu. Tapi kalau sudah menjadi terbiasa kebiasaan, tenang-tenang aja. Ya, serba mudah. Dan dia tidak lagi merasakan itu sebagai sebuah kelezatan seperti semula. Awal pertama dia mengerjakannya, dia menjadi kebiasaan. Wala da'iyatin ilaiha. Bahkan tidak ada yang mendorong untuk dia melakukan kemaksiatan, dia melakukannya. Illa bima yajidu minal alam bimufarafatiha. Kecuali ketika dia mendapatkan sakit ketika meninggalkan maksiat tersebut. Kama sarraha bidzalika syekhul qaum Al-Hasan bin Hani yang dikenal dengan nama Abu Nawas. Ini Abu Nawas. Haitsu yaqul wa ka'sin syaribtu 'ala ladzatin wa ukhra tadawaitu minha biha. Nah, satu gelas khamr ini untuk aku menikmati lezatnya, satu lagi khamr untuk aku nah berobat dengannya. Ayo bayangkan. Sakit dia kalau meninggalkan khamr. Nah. Qala wa qala al-akhar fa kanat dawa'i wa hiya da'i bi 'aini. Maka jadilah dia penyakitku padahal obatku padahal itu adalah penyakitku sesungguhnya. Kama yatadawa syaribul khamri bil khamr, sebagaimana orang meminum khamr berobat dengan khamrnya. Ini saking sudah nah jadi candu kebiasaan. Nah, jadi pusing, sakit apapun juga, misalnya orang terbiasa sudah berat naudzubillah rokoknya, itu stres ataupun orang sudah larinya ke rokok. Penyakit tambahin penyakit. Nah, kalau sudah terbiasa lagi, lihat mereka. Stres, larinya kemana? Ke musik. Penyakit, tambahin penyakit lagi. Nah. Ini, karena sudah menjadi darah daging. Nggak dengar musik sekali saja, sudah kelimpungan. Ya, sudah gelisah. Lain orang yang sudah, nah, mendengarkan musik sudah, nah. Jadi malah penyakit. Ya, merasakan itu sebagai sebuah penyakit. Nah, walaya. Nah. Ini selalu ana ulang-ulang, ya. Yang satu ini penyakitnya ini nyanyian dan musik ini memang bahaya. Dan antum jangan main-main. Ya, ami-ami yang di sekitar antum ini, sekeliling antum ini, orang-orang dahulunya artis nyanyi, pemusik. Mereka tinggalkan itu semua karena tahu racunnya. Iri dengan kalian. Begitu mudahnya menghafal Al-Quran, talabul ilmi. Eman, jangan sampai antum juga terkotori seperti mereka. Mereka sudah buang. Mau tak sebut satu-satu? Jangan. Sudah itu masa lalu mereka. Ya, nasallallahu yuwaffiqahum wa yuwaffiqana. Nah, kita mohon pada Allah, pokokkan kita semua di atas al-haq. Nah, eman antum. Ya, antum yang masih bersih, masih punya semangat, punya apa namanya kekuatan untuk mengukir batu. Ya, istilahnya seperti yang kata Hasan Basri, belajar di waktu muda itu seperti mengukir di atas batu, sulit tapi tercetak dan sulit hilangnya, maka antum manfaatkan. Nah, ya, ami-ami yang antum datang hadir di majelis yang antum kenal, masya Allah, mereka tuhnya ada yang merokok berat, ada yang khamr berat. Nah, bukan orang-orang yang mereka suci sejak lahir seperti antum, makanya ya, eman antum, ya jaga. Nah, antum yang ditunggu oleh mereka juga. Hari ini antum duduk bersama mereka, besok mereka duduk di depan antum. Nah, ya, doa mereka, mereka juga mendoakan dirinya, mendoakan antum, mendoakan anaknya. Nah, ya, ya sudah cukup jadi enam pelajaran. Nah, antum lihat mungkin mereka kesulitan untuk menghafal. Nah, itu memang buah. Tapi lihat bagaimana semangatnya mereka. Ya, ya. Nah, baik. Qala rahimahullah. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا. Dan seorang hamba terus ketika dia memperhatikan, menjaga ketaatan, dia menekuninya, mencintainya, mementingkannya, mendahulukan ketaatan itu, sampai Allah kirim malaikat kepada dia dengan rahmatnya. Ya, Allah kirimkan malaikat untuk menggerakkan dia, mendorong dia, membantu dia. Wa tuharriduhu 'alaiha, menghasung dia untuk senantiasa di atas ketaatan tersebut. Wa tuzijuhu 'an firasihi wa majlisihi 'alaiha, dikagetkan dia, disentakkan dia dari majlisnya dan dari tempat tidurnya supaya mudah dia bangun malam, ya, mudah dia untuk melanjutkan melakukan ketaatan-ketaatan ini. Ya, nah. Ajiba Rabbuna min syabin laisa lahu syabwa. Dalam riwayat sebagian menghasankan, ada yang mendhaifkan, Allah takjub dengan seorang pemuda yang tidak punya syahwat. Bayangkan, Allah takjub dengan orang yang seorang pemuda tidak punya syahwat, subhanallah. Seakan-akan enggak punya keinginan dengan perempuan, enggak ada. Nah. Kenapa? Tekunnya. Satu di antara sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Satu di antara tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan lain selain naungan Allah. Syab nasha'a fi ta'atillah. Pemuda yang tumbuh di atas taat kepada Allah. Ini. Di saat orang-orang lain kepanasan, na'am, cari tempat teduh, tidak ada lagi tempat teduh, Allah meletakkan mereka di bawah naungannya. Qala rahimahullah, wala yazalu ya'lufu al-ma'asi wa yuhibbuha wa yu'thiruha hatta yursilallahu ilayhi syayatin fata'uzzuhu ilayha azzan. Na'am, inna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Ya kan? Antum hafal ini. Nah, kami kirim syaitan itu untuk mendorong dia, membantu dia, mendukung dia. Nah, berbuat maksiat. Nah, dibisikkan, tenang, Allah Maha Pengampun, Allah nanti bisa taubat. Selalu. Fal awwal qawiyul jannah. Qawiyun jannada ta'ata bil madad. Fakanu min akbari a'wanihi wa hadha qawiyun jannadal ma'siyata bil madad fakanu a'wanan 'alaihi. Kalau dia taat dalam keadaan ketaatan seperti itu. Ya, kekuatannya itu membuat dia nah, memberikan bantuan, bala bantuan dengan kesehatan, dengan berbagai bantuan pertolongan. Nah, sehingga menjadi apa namanya, malaikat itu menjadi apa, penolong yang paling utama bagi dirinya. Nah, yang satunya yang ahlul ma'asi, nah, kuat pula dorongan, kuat, nah, kekuatan apa namanya, dalam dorongan kebuat maksiat, dan kemudian dia memberikan bantuan yang kuat pula untuk menjadi, nah, untuk ini melakukan kemaksiatan. Fakanu a'wanan alaih, sehingga mereka menjadi penolong bagi dia, pendukung untuk dia melakukan kemaksiatan. Masing-masing bisa mengukur, ya. Nah, periksa kita masing-masing diri kita, mana kita yang lebih dominan. Ini hari-hari yang benar ini kita mohon ampun kepada Allah, minta rahmat kepada Allah untuk dijaga oleh Allah. Nah, semakin bersih hati kita dari kotoran-kotoran maksiat. Nah, sehingga menjadi bulan-bulan ini betul-betul kita pastikan, ya, jiwa kita, nafsu kita, keinginan kita untuk tunduk kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya menjaga kita sampai akhir bulan Ramadan dan seterusnya sampai bertemu dengan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.